بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قنفتنا عزكم الله، telah diuraikan tadi sejarah hizbiyah dari masa ke masa, dari mulai hizbiyatu iblis laknatullahi alaih, hizbiyah yang dimunculkan oleh iblis, hizbiyah unsuriyah, asabiyah unsuriyah, sampai pada berbagai macam bentuk hizbiyah-hizbiyah yang ada di tubuh Islam. Semuanya hampir ada. Dan terakhir adalah hizbiyah sia-sia, hizbiyah politik atau partai politik yang berkembang pesat, terutama di negara Indonesia ini. Hanafdina azakumullah, semua hizbiyah-hizbiyah tadi berpengaruh pada Islam itu sendiri, berpengaruh pada sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Dengan adanya berbagai macam hizbiyah-hizbiyah ini, maka Islam menjadi terkotak-kotak. Terjadi berbagai macam perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf dalam Islam yang semua tercela. Dan itu sudah lama disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan kalian jangan termasuk orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, masing-masing hizib, masing-masing hizbiyah, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sehingga adanya hizbiyah-hizbiyah ini memecah belah kaum muslimin, mengkotak-kotak kaum muslimin, mencoreng-moreng keindahan Islam wal muslimin, mencoreng-moreng keindahan sunnatul rasulullah alaihi salatu wassalam dan ahlu sunnah, melemahkan kekuatan Islam wal muslimin, melemahkan kekuatan sunnah dan ahlu sunnah, membuka pintu lebar-lebar bagi musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama untuk memasukkan berbagai macam pemahaman-pemahaman kufur mereka di kalangan kaum muslimin. Islam menjadi asing, sunnah rasul menjadi asing, hampir-hampir kaum muslimin tidak mengenali Islam yang hakiki, Islam yang benar, tidak lagi mengenali sunnah rasul alaihi salatu wassalam, sunnah rasul yang sesungguhnya. Hampir-hampir yang mereka tahu adalah hizbiyah-hizbiyah tadi. Itu diisyaratkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, "Innal Islam ba'd wa sayada fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan awal-awal mula muncul dalam keadaan asing, dan Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasingkan dengan Islam itu. Dulu Islam asing di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, masyarakat musyrikin, masyarakat kufar, yang muslim terasingkan di tengah-tengah mereka. Di akhir zaman ketika hizbiyah-hizbiyah tadi bermunculan menjamur di mana-mana dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam rumus, dengan berbagai macam pemahaman fikrah-fikrah yang menyimpang, Islam kembali asing, sunnah Rasul kembali asing. Tidak hanya asing di kalangan orang-orang kafir, bahkan asing juga di kalangan muslimin itu sendiri. Kaum muslimin menjadi susah untuk mengetahui mana sunnah Rasul yang sahih, mana pula pemahaman-pemahaman yang lain yang menyimpang. Fallahul musta'an. Sehingga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hizbiyah-hizbiyah tadi sangatlah besar. Semuanya harus diwaspadai, semuanya harus ditinggalkan. Kita harus memperingatkan, mentahdir kaum muslimin dari bahaya hizbiyah-hizbiyah tadi. Khairatina azakumullah, dari berbagai macam hizbiyah-hizbiyah tadi, ada hizbiyah yang dinyatakan paling tua dalam secara Islam dan dinyatakan paling eksis dalam sejarah Islam pula. Kejahatan-kejahatannya dinilai paling membahayakan dan merusak kaum muslimin. Dari sekte-sekte tadi yang paling berbahaya ada dua sekte. Paling tua, paling eksis, saudara kembar anak cucunya Yahudi. Sekte yang pertama ialah sekte Rafidah, Syiar Rafidah. Seperti dijelaskan tadi, barakallahu fikum, sekte Syiah ini dikatakan sebagai Syiah dikarenakan mengaku sebagai Syiatu Ali, ay atba'u, sebagai pengikut dan pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian berkembang menjadi Rafidh, pemahaman Rafidah yang kufur. Bahkan berkembang menjadi pemahaman Sabaiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang ini, fa'nabtina azzakumullah, yang namanya Syiah sampai tingkatan Rafidah sudah. Bukan semata-mata Syiah yang mencintai Ali bin Abi Thalib atau yang melampaui batas dalam mencintai Ali bin Abi Thalib saja, tapi lebih daripada itu sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang kufur. Di antara bentuk kekufurannya Rafidah, Syiah Rafidah, ialah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menuhankan Khalifah 12 ala Rafidah. Ala Rafidah. Itu dulu sampai sekarang. Di antara i'tiqad mereka yang kufur, pernyataan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah jelmaan 12 imam kami. Tidak ada 12 imam kami, tidak ada Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanya Tuhan Ali. Tuhan Ali Subhanahu wa taala, kata mereka. Kufur sharih, kufur yang sangat nyata, menuhankan Ali bin Abi Thalib dan menuhankan 12 imam, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk pemahaman mereka yang kufur, mereka meyakini adanya raj'ah, meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan kembali hidup. Hidup kembali setelah kematiannya, sebelum bangkitnya kiamat. Meyakini kembali bahwasanya Al-Mahdi Al-Muntabar, Al-Mahdi versi Syiah, akan bangkit kembali, muncul ke dunia lagi sebelum hari kiamat. Dan yang kali pertama akan dibantai oleh dia adalah orang-orang Quraisy dari bangsa-bangsa Arab. Itu keyakinan mereka yang tertera dalam buku-buku mereka, barakallahu. Karena azzakumullah, itu merupakan keyakinan kufur. Orang yang telah mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka semua akan bangkit nanti di yaumul qiyamah, di yaumul ba'ats, pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka dengan makhluk-makhluk yang lainnya di yaumul qiyamah nanti. Yang ini meyakini akan muncul kembali, lahir kembali, bangkit kembali sebelum kiamat. Hadza kufur. Hadza kufur barakallahu fiikum. Di antara bentuk kufuran mereka ikhwanatina azakumullah ialah mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kecuali beberapa orang saja. Beberapa orang saja seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Salman Al-Farisi, seperti Miqdad Ibn Al-Aswad, dan yang lainnya yang enggak terlalu banyak. Hanya itu yang mereka yakini masih sahabi. Selebihnya dikatakan kafir. Abu Bakar kafir, wa Umar kafir, wa Uthman kafir, semuanya kafir. Terbenci adalah orang-orang yang betul-betul ketol membawa mereka benci Abu Bakar wa Umar. Yang paling mereka benci Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menuduh Aisyah sebagaimana kaum munafikin. Allah dengan wahyu turun dari langit yang ketujuh menuduh Aisyah selingkuh. Itu munafik. Itu Rafidhah. Mereka juga sangat benci dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikarenakan Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melampaui batas dalam memuliakan Ahlul Bait sampai meyakini Ahlul Bait mengerti perkara gaib. Semua ilmu-ilmu Allah itu ada pada Ahlul Bait wa ziyadah dan lebih daripada itu. I'tiqad yang kufur barakallahu fikum yang ada pada mereka. Dan para ulama una seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya membawakan sekian banyak poin-poin keserupaan antara orang-orang Syiar Rafidhah dengan Yahudi dalam banyak amaliyah mereka, dalam banyak ritualnya mereka. Disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karena karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di bagian awal kitab-kitabnya. Dan itu bukan mengherankan. Sebab asal muasal Rafidhah adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Barakallahu fikum. Rafidhah barakallahu fikum dikenal sebagai sekte pengkhianat. Mereka inilah yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka yang meruntuhkan kekhilafahan Islam. Membantu orang-orang kafir menjatuhkan penguasa-penguasa muslimin. Dijelaskan cukup panjang hal itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-25 halaman 302 dan setelahnya. Beliau menyatakan tentang Rafidhah ini. Walam ya'rifil muslimuna أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه. Tidak pernah mengetahui sekte yang paling banyak dustanya, sekte yang paling banyak fitnahnya, sekte yang paling suka membantu orang kafir untuk membantai kaum muslimin melebihi sekte sesat yang menyimpang ini. Ini Rafidhah. Paling banyak dustanya, pengkhianatannya, paling banyak fitnahnya, dan paling suka membantu orang kafir, membantu kaum muslimin. Beliau mengatakan, fa'innahu dari khawarij dari Islam itu. Wa ulaika qala fihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awthan. Kalau orang-orang khawarij, Rasul mengatakan tentang mereka, mereka membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Itu khawarij. Membunuh muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Tetapi Rafidhah kata beliau, wa haula'i yu'awinuna al-yahud wan-nasara wal-musyrikin ala ahli al-ahli baitin nabi wa ummatihi al-mu'minin. Tapi yang Rafidhah justru membantu Yahudi, membantu Nasrani, membantu musyrikin untuk membantai Ahlul Bait, keluarganya Rasul, umatnya yang beriman. Dicontohkan oleh beliau, kama a'anul musyrikina min a'da'il Islam ala ma fa'a bi Baghdad wa ghayriha bi ahli baitin buwa wa ma'din ar-risalah walad al-Abbas bin Abdul Muttalib ghayri min ahli al-bayti wal mu'minin min al-qatl was-sabi wa kharab ad-diyar. Beliau mencontohkan sebagaimana Rafidhah membantu kaum musyrikin dari musuh-musuh Islam. Yakni katanya para ulama kaum Tatar. Mereka Rafidhah membantu musyrikin musuh-musuh Islam, kaum Tatar, untuk membantai kaum muslimin yang di Baghdad. Pada masa daulah Bani Abbasiyah di Baghdad dan tempat-tempat yang lainnya, mereka membantai keluarga Rasul, yaitu anak keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbasiyah, daulah Bani Abbasiyah itu Ahlul Bait, ya, karena Abbas bin Abdul Muthalib adalah Ahlul Bait. Mereka membunuh, mereka menawan, mereka menghancurkan rumah-rumah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang bersama dengan beliau. Wa syarru haula'i wa dararuhum 'ala ahli al-Islam la yuhsihi ar-rajul al-fasih fil kalam. Kejelekan dan kejahatannya Rafidhah ini dan bahaya mereka atas kaum muslimin tidak bisa dihitung walaupun oleh orang yang sangat fasih dalam berbahasa. Saking banyaknya, saking jahatnya, saking kejamnya. Runtuhnya Bani Abbasiyah itu melalui tangan-tangan Rafidhah. Nah, membantu orang-orang kafir meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Barakallahu fikum. Pembantaian-pembantaian kaum muslimin dalam sepanjang sejarah, Rafidhah yang melakukannya. Peristiwa besar dalam sejarah yang tidak pernah terulang sampai sekarang ini, adanya pembantaian di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah, bahkan Hajar Aswad dicuri. Itu hanya ada pada mereka orang-orang Rafidhah. Pada mereka orang-orang Rafidhah. Mereka datang di saat musim haji dengan gerombolannya. Mereka langsung menuju ke Masjidil Haram. Mereka menyembelih orang-orang dari sana yang sedang tawaf, disembelih semuanya. Tokoh mereka berdiri atau duduk di atas kursi di Ka'bah sambil mengatakan, saya adalah Rabb, saya adalah Rabb, aku yang menciptakan, aku yang mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Disembelih kaum muslimin yang tawaf di Ka'bah di depan dia. Yang lainnya pada lari, semuanya lari ke Ka'bah, bergelantungan di tembok-tembok Ka'bah, menyelamatkan diri. Tidak peduli, disikat semua sama mereka. Lataran Ka'bah bersimbah darah. Sumur Zam-Zam, mereka masuk, mereka masuki, mereka buntu. Mereka jejeli ya, Pak, dengan mayat-mayat muslimin yang bersimbah darah. Terbunuh di pelataran Ka'bah 1500 sekian orang. Terbunuh di wilayah haram dan gang-gangnya hampir 30 ribu orang. Yang tertawan dari kalangan wanita dan anak-anak lebih dari 30 orang. Tidak ada haji ketika itu. Wukuf batal, haji batal, semua batal. Hajar Aswad dicuri sama mereka. Hajar Aswad Ikhwan dicuri sama mereka selama 21 tahun lamanya. Selama 21 tahun lamanya. Dan selama itu pula tidak ada yang namanya haji. Itu semuanya dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, Batiniyah, Karamithah. Barakallahu fikum. Itu dibukukan oleh para ulama dalam buku sejarah mereka. Sejarah kelam Syiah Rafidhah, pembantaian kaum muslimin di tanah suci haram yang belum pernah dilakukan oleh Yahudi, wala Nasrani, wala musyrikin, wala siapapun. Rafidhah bisa mengerjakan. Ini mereka barakallahu fikum Rafidhah. Di zaman kita sekarang ini ikhwan fillah azakumullah, Rafidhah bergentayangan di mana-mana. Di Syam, Syria ada Nusairiyah. Itu sekte Rafidhah kafir yang dikarenakan menuhankan Bashar Assad. Membantai kaum muslimin. Pembantaian di Syria sebagai bukti kejahatan Syiah Rafidhah. Di Lebanon juga ada gerakan-gerakan Rafidhah yang memancing orang-orang Yahudi untuk melakukan agresi, penyerangan-penyerangan militer kepada warga Lebanon. Begitu pula yang ada di Iran tempatnya, yang di Yaman, kelompok Houthiyah juga demikian, yang di Indonesia. Di mana-mana Syiah sekarang sudah mulai menunjukkan taringnya, menunjukkan kekuatan dan powernya. Maka kaum muslimin harus mewaspadai mereka semuanya ini. Mereka semuanya adalah anak kelahirannya Yahudi. Dengan Yahudi. Yahudi itu induknya, Rafidah itu anak kelahirannya. Dikarenakan Rafidah terlahir dari orang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Camkan baik-baik. Barakallahu. Jangan mengesampingkan bahaya dan Rafidah. Mereka punya negara, punya yayasan di mana-mana, sekolah-sekolah di mana-mana, toko-toko mereka di mana-mana. Waspadai gerakan Syiah Indonesia ataupun yang di luar negeri sana. Barakallahu fikum. Sangat jahat. Ini Rafidah. Sekte kedua yang merupakan saudara kandung Rafidah, dikarenakan memang dari sumber yang sama, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walaupun terkesan saling bertabrakan, tapi setali tiga uang. Barakallahu fikum. Sekte Khawarij. Sekte Khawarij yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, menghembuskan kebencian-kebencian dan pemberontakan kepada penguasa yang ada ketika itu, sampai pada tingkat membunuh Khalifah Ar-Rasyid, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan sampai pada tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan beliau, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang bersama dengan beliau. Sekte mereka yang cukup besar, Haruriyah, Al-Azariqah, Al-Qa'diyah, yang disebut dengan Al-Qa'idah. Orang yang duduk, artinya orang-orang khawatir dalam pemberontakan, dalam pengeboman, dalam penjarahan, dalam aksi-aksi jihad. Tidak. Mereka duduk di belakang layar sebagai pencetus-pencetusnya, sebagai pemikir-pemikirnya, sebagai ulama-ulamanya, sebagai dai-dainya, sebagai orang-orang yang membriefing mereka dengan pemahaman kufurnya, pemahaman takfiriyahnya, Al-Qaeda. Ini lebih berbahaya. Kata para ulama, ini lebih berbahaya, dikarenakan mereka bersama dengan kaum muslimin, di masjidnya kaum muslimin, memiliki takdir dengan kaum muslimin, menebarkan pemahaman dengan mudah di kalangan kaum muslimin, dikarenakan mereka pun punya Islam, sangat membahayakan. Dari merekalah muncul bibit Khawarij yang melakukan aksi di lapangan nanti. Yang kedua disebut dengan Al-Muqatilah. Al-Muqatilah ialah sekte Khawarij yang terjun di lapangan, yang siap bom bunuh diri, Muqatilah. Yang siap jihad fi sabilillah, Al-Muqatilah. Aksi-aksi langsung fisik dikatakan sebagai Al-Muqatilah. Barakallahu. Ini adalah hasil didikannya Al-Qaeda. Semua sekte-sekte Khawarij dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini pasti ada dua kubu ini. Barakallah. Hanya mereka, barakallahu fikum, orang-orang yang direkrut sama mereka, ikhwan fillah azzakumullah, mendapatkan pengkajian. Pengkajian buku satu itu bersama-sama terkait dengan ahkamul Islam, fiqih salat, taharah dan segala macamnya. Khatam masuk Kitabul Jihad, yang isinya adalah memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa, aksi-aksi teror dan segala macamnya. Selesai buku yang kedua dikasih pilihan. Mau pilih menjadi mujahidin atau pilih menjadi para duat al-qaidin. Oh, saya pilih jalur dakwah saja. Sana. Ke al-qaida. Dan jangan pernah kenal lagi sama kita. Diupayakan tidak saling mengenal. Saya pilih jalur jihad, sana ke mujahidin, langsung di briefing, training, pelatihan-pelatihan dan segala macamnya sampai ahli untuk perang, barakallahu fikum. Itu mesti di sepanjang sejarah. Khawarij ini qulantina azzakumullah, jauh-jauh sebelumnya disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disifati sebagai ahli ibadah. Dikarenakan mereka itu orang yang jago puasa, jago sholat, jago baca Quran. Sholatnya sahabat kalah sama mereka, puasanya sahabat kalah sama mereka, baca Quran sahabat kalah sama mereka. Itu Rasulullah yang mengatakan. Khawarij yang pertama kali muncul di zamannya Rasul yang bernama Dzul Khuwaisir Ad-Damimi An-Najdi, Digambarkan dalam riwayat Imam Muslim, orang ini yang berjenggot lebat, matanya cekung, batuknya nonong, cunong, kemudian pelipis sebelah kirinya menonjol, pucat, sarungnya terangkat, cingkrang, enggak muspil. Barakallahu fikum. Profil orang betul-betul ahli ibadah, badannya betul-betul capek dengan ibadah. Profil militan, bukan orang abangan, bukan orang awam. Barakallahu fikum. Baca Quran kayak baca Al-Ikhlas. Banyak. Barakallahu fikum. Ini mereka. Mereka disifati oleh Rasulullah SAW sebagai sufah, pendek, bodoh-bodoh, muda-muda orangnya. Pemahaman muda-muda orangnya bukan berarti mereka enggak ada yang tua. Maknanya tidak ada para ulama besar yang bersama dengan mereka. Ketika kemunculannya mereka, tidak ada para sahabat yang bersama dengan mereka. Di era tabi'in tidak ada ulama tabi'in yang bersama dengan mereka. Pada masa, dari masa ke masa ketika mereka muncul, tidak ada ulama besar yang bersama dengan mereka. Tidak terbimbing dengan ulama besarnya. Sufahaul ahlam, orang yang bodoh-bodoh. Katanya para ulama dikarenakan mereka memahami ayat bukan pada tempatnya. Sehingga mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar dan semisalnya. Mengkafirkan penguasa yang zalim, mengkafirkan penguasa yang khain, yang khianat, mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Takfir. Ada khawarij. Lebih kejam lagi yang belakangan-belakangan ini menamakan masjidnya kaum muslimin sebagai tempat-tempat ibadahnya orang jahiliyah. Hah? Suara azan disamakan kayak loncam di zaman sekarang dikatakan sebagai umat ghaibah, umat yang raib. Berarti yang ada sekarang siapa ya, Pak? Ini sekarang ada orang kafir. Yang muslim raib. Yang ada sekarang ini kafir kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini khawarij. Rasul menyatakan mereka itu yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka ini membunuh, membantai kaum muslimin, membantai kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Yang pertama mereka bunuh dalam sejarah Islam adalah Abdullah ibn Khabbab ibn Ard, sahabatnya Rasul, putra sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Dibunuh, istrinya yang lagi hamil juga dibunuh, dirobek perutnya, disemburatkan isinya, orang serumah dibantai semua sama mereka. Ada khawarij. Dan yang mereka perangi bukan orang-orang Romawi, bukan orang-orang Persia pada masa lalu, yang mereka perangi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Memerangi Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan dan peperangan-peperangan setelahnya lagi. Penguasa muslimin yang mereka berontak, yang mereka serang, yang mereka bantai. Muslimin secara umum ya, yang mereka bantai. Dikarenakan mereka meyakini kufurnya kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij dan apa yang bakal mereka lakukan ketika punya power, punya kekuatan tubuh kaum muslimin, Ibnu Katsir menyatakan idlau qawau la afsadul ardu kullaha iraqan wa syama wa lam yatruku tiflan wala tiflah ولا رجلا ولا امراه لان الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم الا القتل جمله. Mereka ini kalau seandainya punya kekuatan, punya power, mereka akan membuat kerusakan di semua bumi, yang di Iraknya, yang di Syamnya akan dirusak sama mereka. Tidak akan membiarkan bayi laki-laki, bayi perempuan pun tidak akan menyisakan laki-laki ataupun perempuan, dibantai semua sama mereka. Kata Ibnu Katsir, sebab umat manusia menurut mereka telah rusak dengan sebuah kerusakan, perbaiki melainkan dengan cara dibantai seluruhnya. Yakni diyakini kafirnya orang-orangnya. dikarenakan meyakini kafirnya masyarakat yang ada, maka cara untuk membantai mereka, cara akhiran khanafdin azakumullah kaum khawarij sepanjang masa, mereka membantai penguasa-penguasa muslimin, membantai kaum muslimin lebih banyak daripada orang-orang. Mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan semua penguasa kaum muslimin, mengkafirkan semua pelaku dosa besar, memberontak penguasa dengan senjata, dengan hujatan, dengan hinaan, dengan celaan, membongkar aib penguasa dan segala macamnya. Dan kalau mereka punya kekuatan, yang akan dibantai adalah rakyat sipil, yang dibantai adalah kaum muslimin sipil lebih banyak daripada membantai orang-orang kafir. Barakallahu. Mereka ini qonatina azabullah tergolong eksis, bahkan Rasulullah memberitakan mereka akan terus ada dengan mereka. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, saya khruju fi ummati qibal al-masyriq qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum kullama tala'a qarnun quti' kullama tala'a qarnun quti' 10 marrat hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar pada umatku dari wilayah timur, disebutkan dalam lafaz yang lain wilayah Khurasan, akan muncul pada umatku dari wilayah timur suatu kaum yang membaca Quran tapi tidak sampai tenggorokannya. Setiap kali muncul tanduk mereka kan, setiap kali muncul tanduk patahkan sampai 10 kali lebih. Rasul mengatakan demikian. Setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan, muncul dipatahkan mereka dajjal. Dajjal yang akan keluar bersama dengan mereka. Maka mereka ini khonatina azabullah dengan nas ini senantiasa ada pada umat ini. Dan naik turunnya kadang senyap tiarap, kadang punya kekuatan, punya power membantai kaum muslimin, senyap lagi, muncul lagi, senyap lagi, muncul lagi, sampai pada akhirnya nanti mereka akan bergabung dengan dajjal. Akan dajjal. Begitu pula orang-orang Syiar Rafidhah adalah pasukan-pasukan dajjal. Orang-orang Yahud Asbahan adalah pasukan-pasukan dajjal. Ini semuanya adalah setari tiga uang. Khawarij ujung-ujungnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Maka jangan heran ya qanatina azakumullah, tiga pihak ini sering dan selalu berkonspirasi. Yahud Rafidhah langsung membunuh kaum muslimin. Rafidhah membantu orang-orang kafir membunuh kaum muslimin, membuka ruang yang membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Khawarij langsung tampil membunuh kaum muslimin, dan semuanya satu konspirasi. Barakallahu fikum. Kalau boleh saya contohkan, menukil dari penjelasan para masyayikhna, para ulama kita, bukan dari saya pribadi, kasus Palestina itu konspirasi antara Yahudi Tel Aviv dengan orang-orang Syiah Rafidhah Iran, kemudian Lebanon yang di dekat mereka, dan orang-orang Hamas Khawarij. Sasaran tembaknya orang-orang sipil Palestina. Yang paling banyak dihantam anak-anak dan kaum wanita. Dan jangan lupa Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka bidik di barakah. Itu konspirasi. Syekh Saleh Suhaimi tegas mengatakan demikian. Dan juga para masyayikh yang lain mengatakan demikian. Itu konspirasi. Konspirasi al-Yahud. Kemudian Rafidhah dan Khawarij. Sekte Khawarij Hamas. Barakallahu. Mereka semua membuka ruang bagi musuh-musuh Islam untuk membantai Islam wal muslimin. Begitu pula yang muncul sekarang ini, gerakan ISIL atau ISIS atau Daulah Islamiyah. Ini sekte Khawarij 100% 100% Khawarij. Dikarenakan mereka punya pemahaman yang sama dengan Khawarij, mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslimin yang ada. kecuali penguasa mereka Abu Bakar al-Baghdadi. Tidak tahu masih ada apa tidak. Konon ceritanya diganti dengan yang lain. Wallahu a'lam. Semuanya kafir kecuali Abu Bakar al-Baghdadi. Khawarij. Mereka membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Sebagaimana dulu mereka juga membantai kaum muslimin. Tindakan-tindakan yang ada pada orang-orang ISIS atau Daulah Islamiyah sekarang adalah tindakan-tindakan orang-orang Khawarij. Itu pun juga ada konspirasi. Mereka keluar di saat orang-orang Yahudi sedang ketol-ketolnya melakukan agresi militer ke Palestina. Ketika korban sudah ribuan orang, muncul tiba-tiba gerakan ISIS, gerakan Daulah Islamiyah, dan dengan secepat itu berkembang, tidak seakan-akan tidak ada yang menahannya. Dan memang konspirasi. Yang mereka hantam bukan Yahudi, tapi yang mereka hantam orang-orang sipil. Sebagiannya orang-orang sekte kafir, tapi sedikit. Selebihnya kaum muslimin sipil. Barakallahu. Konspirasi. Dalam keadaan waktu itu sedang ramai-ramainya kasus Nusairiyah, sekte Rafidhah Nusairiyah Batiniyah Kufar yang ditukangi oleh Presiden Syria Bashar Assad yang membantai kaum muslimin dengan semena-mena. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang sudah menjadi sasaran dan korban dia. Satu paket. Barakallahu. Konspirasi. Maka waspadai gerakan Khawarij, entah namanya ISIS, entah namanya ISIL, entah namanya Daulah Islamiyah, entah namanya Majlis Mujahidin Indonesia, entah Jamaah Ansarut Tauhid atau Jamaatul Jihad atau Jamaatul Hijrah atau Jamaatul Takfir atau kelompok-kelompok yang lain yang satu pemahamannya takfir. Tokoh mereka sekarang ini adalah Said Qutb. Buku-buku Said Qutb menjadi konsumsi utama mereka, mengembangkan pemahaman takfirnya. Barakallah. Waspadai gerakan yang satu ini. Sasarannya muslimin. Sama-sama kejam. Sama-sama pembantai kaum muslimin. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir, bisa mereka lakukan pada kaum muslimin. Dikarenakan mereka berbaju Islam, dikarenakan mereka menamakan dirinya dengan Islam, mereka tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin, senegara dengan kaum muslimin, sehingga fitnahnya lebih besar. Barakallahu fikum. Ini hizbiyah. Khawarij hizbiyah. Syiah Rafidhah. Dan memang ikhwanuddin azzakumullah, hampir semua hizbiyah-hizbiyah yang ada, terutama dari firqa-firqa yang sesat, itu ujung-ujungnya adalah pertumpahan darah. Diriwayatkan dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, beliau mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahala sayf. Tidaklah ada seseorang yang membuat perkara bid'ah melainkan ujungnya nanti akan menghalalkan pedang. Awalnya sebuah pemikiran, kemudian berubah menjadi gerakan harakah, ujungnya pedang dan pembantaian. Itu bahayanya hizbiyah-hizbiyah yang ada ini. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam bukunya Syarhus Sunnah, wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah bahwasanya semua kebid'ahan-kebid'ahan semuanya radiyah, semuanya membinasakan, semuanya pelakunya kepada pedang. Awalnya fikrah pemahaman, berlanjut kepada harakah gerakan, ujungnya adalah pembantaian dengan pedang. Itu adalah hizbiyah-hizbiyah yang ada. Barakallahu fikum. Maka waspadai ikhwanatina azakumullah, hizbiyah-hizbiyah yang ada ini dikarenakan sangat membahayakan Islam wal muslimin. Ikhwana fitina azakumullah, itu sekte-sekte masa lalu yang masih eksis, masih aktif di zaman sekarang ini, kerusakan-kerusakannya pun juga dirasakan sampai sekarang oleh Islam dan Muslimin. Alhamdulillah. Di zaman kita sekarang ini, ketika Islam wal Muslimin dimunculkan oleh para ulama'una dengan nama sunnah dan ahlus sunnah, untuk menjelaskan kepada umat sunnah Rasul SAW, Muslimin yang sahih, Muslimin yang di atas hak adalah ahlus sunnah, orang-orang di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika para ulama'una menampilkan Islam wal Muslimin dengan salafus salafiyin, untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya Islam yang benar kembali kepada sunnah dengan pemahaman salaf, para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in, dan orang-orang atau muslimin yang hak adalah muslimin yang salafiyin, muslimin yang beragama dengan Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupannya. Ketika dakwah Islamiyah dimunculkan oleh para ulama untuk dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kembali umat manusia dan kaum muslimin kembali pada Islam yang benar, Alkitab, wasunnah dengan pemahaman salaf. Di saat-saat yang semacam ini, khonafitina azakumullah, muncul hizbiyah-hizbiyah baru dalam bentuk afkar hadamah, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan dengan gerakan-gerakan yang memerangi Islam wal Muslimin, bahkan memerangi dakwah salaf, memerangi salaf dan salafiyin. Muncul hizbiyah baru tidak hanya mengatasnamakan dirinya sebagai Islam wal Muslimin, tidak mau menamakan dirinya dengan Khawarij atau dengan Syiah atau dengan Qadariyah atau dengan Jahmiyah atau dengan Mu'tazilah atau dengan yang lain-lainnya. Anti dengan itu semua. Anti namanya. Mereka muncul menggunakan nama Salafiyah, mengaku dirinya sebagai sosok Salafi, mengaku dirinya sebagai sosok Salafiyin, menamakan dakwahnya dengan dakwah salafiyah, padahal dia memerangi salaf itu sendiri, memerangi manhajus salaf itu sendiri, memerangi salafiyin itu sendiri. Dan tindakan mereka ini, barakallahu fikum, lebih membahayakan dakwah Islamiyah dibandingkan gerakan-gerakan Syiah, gerakan-gerakan Rafidhah, bahkan lebih membahayakan daripada gerakan-gerakan orang-orang kafir sekalipun. Dari sisi, kalau orang-orang kafir, Syiah, Khawarij, ya Allah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan yang lain-lainnya itu, tidak bisa langsung bersentuhan dengan Salafiyin dan Ahlus Sunnah. Karena tidak mungkin mereka masuk ke dalamnya. Ahlus Sunnah mengerti dan faham ada Khawarij, ditinggalkan. Syiah, tinggalkan. Jahmiyah, tinggalkan. Murji'ah, tinggalkan. Mu'tazilah, tinggalkan. Ngerti? Kafir apalagi, Yahudi apalagi, tinggalkan. Selalu siaga satu menghadapi waspada mereka tadi, mewaspadai mereka tadi. Tetapi untuk yang satu ini, khonafitina azzaikumullah, mereka bisa memporak-porandakan dakwah salafiyah dari dalam, memerangi dakwah salafiyah dari dalam, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka tadi, dikarenakan mereka semua menggunakan nama dakwah salafiyah, menggunakan wajah-wajah salaf, menggunakan nama salafi dan salafiyin, masuk di tengah-tengah salafiyin bersama dengan salafiyin di tempat-tempat mereka, masjid-masjid mereka, daurah-daurah mereka, lembaga-lembaga taklim mereka, sama-sama mereka, tetapi menjadi onak dan duri yang selalu menghalangi dakwah salafiyah, selalu menjadi penggembos-penggembos dakwah salafiyah. Mereka ini, khonafitina azzakumullah, ada dua pihak. Ada dua pihak. Dan demikian seterusnya di sepanjang sejarah, mesti ada dua pihak. yang zahirnya itu seakan-akan berseberangan, tapi intinya sama, memerangi dakwah salafiyah. Yang pertama ialah sosok orang yang mengaku sebagai salafi, yang menampilkan manhaj salaf, tetapi overdosis, terutama dalam pembahasan masalah al-wala' wal-bara', pembahasan al-jarh wa ta'dil, pembahasan tentang masalah seperti ini, overdosis, melampaui batas di dalam menerapkannya sehingga menyimpang daripadanya. Sekte yang dinamakan oleh para ulama dengan nama Haddadiyah, pengikutnya Abu Abdillah Mahmud Al-Haddad, orang Mesir yang tinggal di Madinah. Barakallahu fiikum. Awalnya mereka membicarakan tentang ulama-ulama yang terdahulu yang diketahui memiliki beberapa pemikiran-pemikiran bid'ah, lalu mereka menvonisnya sebagai ahlul bid'ah yang harus dijauhi dan dibakar kitab-kitabnya. Mereka menuju kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dan sejumlah ulama-ulama. Dikatakan mereka punya pemahaman Asy'ariyah, maka mereka itu adalah ahli bid'ah, wajib dibakar semua buku-bukunya. Konon hikayatnya mereka sempat membakar kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Itu awalnya. Dibantah oleh para ulama. Bicara para ulama kita. Meremet lagi. Yang dibicarakan bukan lagi orang-orang yang lama, tapi yang dibicarakan juga para masyaikh, para ulama-ulama zaman sekarang ini. Yang dibabat habis semua ulama dakwah salafiyah di seluruh dunia. Para ulama mamlakah Makkah Madinah habis. Semuanya habis. Para ulama Yaman semuanya habis. Para masyayikh yang lain juga semuanya habis. Dijuluki sebagai orang murji'ah dan yang lain-lainnya. Semuanya habis. Ini gerakan yang ditukangi oleh Faleh Al-Harbi, Fauzi Al-Bahraini, dan yang semisal mereka dari kalangan New Haddadiyah. Berkembang lagi, lebih arogan lagi, lebih overdosis lagi, menfonis mubtadi siapa saja yang menyelisihi mereka, siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka, atau yang sedikit saja menyentuh kehormatan syekhnya, menfonis hizbi yang mendoakan gurunya dengan wafaqahullah. Kok wafaqahullah? Berarti ada penyimpangan ini. Kenapa enggak mengatakan hafizahullah, hizbi? Lebih ngawur lagi dikarenakan yang membicarakan masalah ini bukan tokoh-tokohnya, tapi seluruh pengikutnya. Dari mulai atas sampai bawah, semuanya. Bukan hanya para ulama, tapi juga para tulabul ilm, bahkan di antara mereka sendiri. Ditukangi oleh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri, yang kemudian dijuluki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Yamani hafizahullah dengan sekte Al-Hajawurah. Sekte Hajawurah, pengikutnya Yahya bin Ali Al-Hajuri. Semua dikatakan hizbi, fulan hizbi, fulan hizbi. Yang di Yaman hizbi semua, yang di Saudi semua hizbi, yang di Indonesia semua hizbi. Semuanya menghizbikan dengan tanpa aturan. Ini overdosis. Kalau barang overload, akhirnya menyimpang dari siratul mustaqim. mutasyaddidun, orang yang sangat kaku, sangat keras dalam bahasa ini. Allahul musta'an. Lebih berkembang lagi setelah itu, jangan dikira berhenti sampai sini. Tidak sampai tingkatan menfonis orang hizbiyatu mubtadi, merambah lagi sampai pada tingkat menfonis orang itu kafir. Kafir. Bukan lagi semata-mata tabdi' tapi takfir, sehingga mereka dikenal dengan sebutan haddadiyah at-takfiriyah. Barakallahu fikum. Mereka membahas masalah takfir orang-orang yang terjatuh di dalam pemahaman yang kufur, langsung dikatakan kafir. Fonis, barang siapa yang tidak mengkafirkan dia, maka dia juga kafir. Mengerikan. Menuduh para masyaikh, masyaikhuna dengan murji'ah. Semua dikatakan sebagai murji'ah, dikarenakan tidak mau mengkafirkan yang kafir, kata mereka. Allahumma musta'an. Ini dipimpin oleh orang semacam Abdul Latif Basyumaili dan yang lain-lainnya. Ini yang sekarang lagi tercayikhuna pengembangan haddadiyah yang sampai tingkatan takfiriyah. Dari sini mereka sudah sama dengan khawarij, tapi lebih dahsyat fitnahnya. Kalau khawarij itu mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, tapi kalau ini mengkafirkan para ulama'ul muslimin, mengkafirkan para ulama-ulama kaum muslimin, sehingga jatuh harkat dan martabat para ulama di hadapan mereka. Harakallah itu. Salafiyin disebut sebagai ghulat, orang-orang ekstrim di dalam tajrih. Harakallah itu. Sekte yang kedua. Sekte yang kedua yang juga berada dalam tubuhnya salafiyin, yang mengaku sebagai salafi. Kalau yang pertama dikatakan sebagai sekte haddadiyah, kalau yang ini dikatakan sebagai sekte sururiyah qutbiyah. Ini pemahamannya macam-macam. Di antara pemahaman qutbiyah, barakallahu fikum, takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa. Di sini mereka sama kayak khawarij. Lihat, ada dia sama kayak khawarij, punya pemahaman takfir. Sururiyah, qutbiyah yang ekstrim juga sama, punya pemahaman mengkafirkan para penguasa. Di sini sama kayak khawarij. Tetapi pemahaman khas yang membedakan antara haddadiyah dan sururiyah, sururiyah itu mengayomi Said Qutb. Kemudian berkembang mengayomi semua ashabul ahwa'i wal bidah. Mementahkan manhaj tahdir, mementahkan manhaj rudud, bantahan-bantahan para ulama kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Dimentahkan itu semua, dihancurkan prinsip al-wala' wal-bara' dengan kaidah al-muwazanah. Muwazanah itu, ikhwan, mereka terapkan kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh antum membicarakan penyimpangan-penyimpangan dia saja. Wajib bagi antum untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya juga. Kalau tidak, antum itu zalim, antum itu kejam, tidak adil. Sebutkan kebaikan dia juga. Said Qutb, tayyib, kamu katakan ini orang punya pemahaman takfir, punya pemahaman wahdatul wujud, menjasadkan Al-Quran, mencela sahabat dan yang lain-lainnya. Katakan semua ente, tapi katakan juga beliau adalah seorang sastrawan, seorang pejuang Islam, seorang yang begini, begini, begini, begini, begitu dong, supaya adil. Jadi yang awal tadi itu mentah dengan yang terakhir. Demikian seterusnya. Sehingga dengan pemahaman muwazanah ini, barakallahu fikum, mereka menghadang, membuat semacam perisai, menghadang bantahan-bantahan para ulama, tahdir-tahdir para ulama terhadap ashabul ahwa'i wal bidah. Dihadang. Ini keboliman, ini tidak adil, ini khianat, dikarenakan tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini sururiyah. ditukangi oleh Muhammad bin Surur, Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, yang satu link dengan mereka semacam Dr. Salman Al-Audah. Belum lama dia kemari ke Indonesia ya. Itu kemunduran bagi Surur Indonesia. Datang, mendatang kemari atau lupa saya. Langsung ke sini atau terkonfes, lupa saya. Al-Muhim dia Ait Al-Qarni yang kemudian diambil, dijadikan sebagai gacuannya Ikhwanul Muslimin, PKS. Kemudian Safar Al-Hawali, Dr. Nasr Al-Umar, dan yang lain-lain dari tokoh-tokoh mereka. Abdurrahman Abdul Khalik yang punya yayasan, dulu punya yayasan Ihya Uthratul Kuwaitiyah. Wah, dan link-link mereka di Indonesia sangat banyak. Ihya Uthratul, As-Safwa, Nidaul Fitrah, dan yang lain-lainnya. Satu link dengan mereka semua, para penyandang, para penyandang-penyandang dana, para kelompok. Setelah itu mereka semuanya rame-rame anti Sururi, dikarenakan para ulama dan para masyai membantah pemahaman mereka tadi, pemahaman yang bid'ah, pemahaman yang muhdats, tidak ada dalam Quran wala sunnah. Ayat Quran ketika membicarakan kaum munafikin dibahas jeleknya, tidak membahas baiknya. Sunnah Rasul juga demikian ketika membahas kaum khawarij yang disebutkan jeleknya, tidak membahas kebaikannya. Makomnya makom tahdir, sedang mentahdir. Rame-rame angkat tangan, oh kami bukan Sururi, kami bukan Sururi. Bantah juga Sururinya. Tapi bayangan mereka selesai tidak. Dampak daripada pemahaman Sururiyah dengan sistem muazana ini, barakallahu fikum, akhirnya memunculkan manhajut tamyi', manhajut tamayyu', prinsip menggembosi tahdir ahlu sunnah, menghembosi rudud ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Maka muncul gerombolan ahlu tamyi' yang oleh sebagian ulama dikatakan sebagai mukhadzilah, orang-orang yang suka melemahkan kaum muslimin, melemahkan ahlu sunnah, menggembosi semangat ahlu sunnah dalam mentahdir. Ditukangi oleh orang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang dulu mengaku sebagai murid Syekh Al-Albani, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia kemudian menampung semua orang-orang yang menyimpang, yang dibahas penyimpangannya oleh para ulama, menampung orang semacam Muhammad Al-Maghrawi, Adnan Ar-Ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Yamani. Semua tampung semua mereka. Pada mereka ini tokoh-tokoh kesesatan, membela Said Kutub dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ditampung oleh mereka. Kami-kami ini adalah salafiyin. Sementara mereka-mereka ini, yang mereka maksudkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan para masyayikh dan tulabul ilm yang bersama dengan beliau, yang dengan gigihnya mempertahankan prinsip tahdir dengan benar, mereka-mereka ini mutasyadidin, orang-orang yang keras, ghulatul jarhi wa ta'dil, ekstrim dalam jarah wa ta'dil, ghulatul tahdir. Kalau bahasanya Hiranda, mereka itu punya sistem tahdir MLM, berantai. Ini tahdir, kalau enggak mau tahdir, kamu juga ditahdir. Kalau enggak mau, kamu juga ditahdir. Tahdir sampai panjang. Bertaut-tautan katanya dia. Wah, barakallah. Ini ditukangi oleh Ali Hasan Abdul Hamid, orang semacam Abdul Malik Ramadhani yang punya kitab Batarikun Nabar Fisiasa Syariah, ditukangi oleh Ibrahim Ar-Ruhaili, Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili yang berkali-kali datang kemari, barakallah. Di Indonesia ini orang semacam Firanda dan kawan. Ini semuanya adalah ahlu takhdil, ahlu tamyi', menggembosi prinsip tahdirnya ahlu sunnati wal jamaah. Dan orang-orang yang condong kepada mereka-mereka ini akhirnya merasa risih dengan pembahasan-pembahasan semacam itu. Risih dengan pembahasan tahdir, tahdir, tahdir, tahdir. Risih dengan kata-kata manhaj. Risih dengan pembahasan sebab-sebab penyimpangan. Sebagian mereka tidak mau bicara. Tahu ini orang yang menyimpang, tidak mau bicara. Diam seribu bahasa. Padahal dia dituntut oleh madu'unya untuk mengambil sikap untuk berbicara supaya mereka tidak bingung. Kenapa? Dikarenakan sudah antipati dengan yang namanya prinsip tahdzir. Antipati dengan prinsip manhaj. Barakallahu. Ini sangat membahayakan ikhwan fillah. Fallahul musta'an. Ini bahayanya lebih laten daripada bahaya haddadiyah. Kalau haddadiyah semakin lama semakin ngawur, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit mubtadi. Zikirnya tuh kayak hizbi, mubtadi, hizbi, mubtadi, hizbi, mubtadi. Orang ngawur, gampang menilai penyimpangan mereka. Ya sekarang ini dikit-dikit kafir, takfir, kafir, takfir. Orang gampang menilainya. Tetapi yang ahlu tamyi al-mukhadzilah ini lebih membahayakan. Seakan-akan bersama dengan para ulama, seakan-akan bersama dengan para masyayikh, seakan-akan bersikap dengan sikap yang sama, tapi gembosi. Masa pembahasannya lagi-lagi masalah manhaj. Sejak dulu enggak ada pembahasan yang lain apa? Ya, dibahas yang lain-lainnya. Pas kebetulan kali itu pembahasannya masalah manhaj. Seakan-akan enggak boleh membahas masalah manhaj. Allahul musta'an. Anti. Kenapa menggunakan kata-kata manhaj? Kenapa enggak menggunakan kata-kata tauhid? Kita gunakan kata-kata tauhid. Kita gunakan juga kata-kata sunnah, akidah. Kita juga menggunakan kata-kata manhaj. Itu syar'i juga digunakan oleh para ulama. Kenapa Anda benci? Barakallahu fiik. Wah. Ketika kita membicarakan tentang orang-orang yang menyimpang dari kalangan Haddadiyah, dari kalangan Halabiyah, Ruhailiyah, mereka hanya gelisah. Allahumma sallam. Ini yang nyerempeti. Ini yang dikatakan sebagai ahlu tamyi'. Atau kenapa ya akhi masih bersama dengan orang semacam itu? Itu kan ling-lingnya hizbiyyin. Ya kan belum ada ulama yang memfonis dia sebagai ahlu bid'ah. Oh gitu, nunggu ahlu bid'ah dulu, tegas, mubtadi, hizbi, ditinggalkan begitu. Orang yang full syubhat yang bikin kerancuan pemahaman di kalangan salafiyin dibiarkan. Dari mana itu? Para ulama-ulama mentahdir kita dari semua pihak, mentahdir kita dari orang yang akhlaknya bejat, yang muamalahnya tidak bagus, orang-orang yang ahlul fitnah, orang-orang yang ahlus syubhat juga mentahdir kita dari ahlul bid'ah. Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa billah. Maka ini fanatik nasab Allah sangat membahaya. Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'a membandingkan terkait dengan sisi negatif dan bahayanya mudarat. Beliau mengatakan beda bahaya orang kafir fisiknya lalu akidahnya. Sementara ashabul ahwa'i wal bid'ah langsung menyerang akidah kaum muslimin baru fisiknya. Ahlul bid'ah inilah yang membuka ruang untuk orang kafir. Dan beliau mengatakan al-mutalawinun al-mumayyi'un, orang-orang yang bunglon yang berwarna-warni dalam dakwah ini, ahlul lamyi juga lebih membahayakan dakwah ini daripada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa ahlul ahwa'i wal bid'ah jelas urusannya, jelas bid'ahnya, jelas penyimpangannya. Hada khawarij, hada syi'ah, hada rafidah, hada jahmiyah, hada kada. Wadih, sementara ini musuh dalam selimut. Barakallahu fikum. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ru'a tegas menyatakan bahwasanya bahaya mereka lebih keras. Permusuhan mereka kepada dakwah salafiyah lebih laten dibandingkan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikarenakan mereka bisa masuk menyusup di kalangan salafiyin, membuat kerusakan di kalangan salafiyin, fitnah di kalangan salafiyin, sesuatu yang tidak dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Khawarij tidak bisa membuat gonjang-ganjing di kalangan salafiyin. Syiah tidak bisa membuat gonjangannya di kalangan salafiyin. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah tidak bisa bikin gonjang-ganjing di kalangan salafiyin. Hadadiyah bisa, lebih bisa lagi Sururiyah, Halabiyah, Ruhailiyah, Ahlu Tamyiz, sehingga bahaya mereka lebih mengerikan daripada yang lainnya. Bukan berarti dari sisi pemahaman al-bi'al-biringan, tidak, bahayanya, madorotnya, mafsadatnya, fitnahnya lebih dahsyat Ahlu Tamyiz, Ahlul Makr, Ahlul Talawun dibandingkan orang-orang yang tegas dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan hizbiyah itu selalu ada dari masa ke masa dengan berbagai macam bentuk dan warnanya, maka ahlus sunnah salafiyin, kita semua kaum muslimin harus mewaspadai berbagai bentuk hizbiyah yang ada dari masa ke masa, mewaspadai fenomenanya, gerakan-gerakannya, makar-makarnya, dan segala sesuatunya. Terutama hizbiyah-hizbiyah terkini harus antum faham. Tidak cukup hanya memahami fenomena hizbiyah masa lalu, sekte-sekte tua. Itu juga penting. Tapi antum harus mengetahui bahaya laten hizbiyah-hizbiyah terkini yang tidak hanya memporak-porandakan Islam wal muslimin, tapi juga memporak-porandakan dakwah salafiyah salafiyin. Fallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang disampaikan global dikarenakan perincian-perinciannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.